paru rasa welase mari canggat nureng todo mengelumoto hampi songarani kopi somaru rasa tanda periati sakat sunwarui rasanya cat nuri moto apa koncang nisu hangri kodam Sun rasa nyari hati. pantas untuk bersanding.